Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Ikhwani fi din azni Allah wa iyakum dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab Hijrah Hati kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kitab yang berjudul Risalah Tabukiyah atau Zadul Masir ila Rabbihi Azza wa Jalla, karya dari Syekh Al-Imam Syekhul Islam Al-Thani Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah, pertemuan kita yang terakhir adalah berkaitan dengan penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hazzab ayat yang ke-6. Allah SWT berfirman, An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih didahulukan, lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri-diri mereka sendiri. Dibanding diri-diri mereka sendiri. Tentu saja makna yang terkandung dalam kalimat atau dalam kata lebih utama, lebih didahulukan adalah makna yang menunjukkan kepada kita hakikat hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya, ya setelah Allah subhanahu wa taala tentunya, yang kita pulangkan semua perkataan dan perbuatan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidaklah taat dan patuh kecuali hanya kepada perintah dan tuntunannya, dan disertai dengan keridhaan, penyerahan diri dan segala bentuk kelaziman dari mahabbah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara terakhir yang diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan ayat tersebut adalah bahwa faman salaka hadhihi at-tariqata istaqama lahu safarul hijrah wastaqama lahu 'ilmuhu wa 'amaluhu wa aqbalat wujuhul haqqi ilayhi min kulli jihah. Barang siapa mengikuti jalan tersebut, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling utama, lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segalanya dari perkataan manusia, ya, maka jika seseorang mengikuti jalan tersebut, istaqama lahu safarul hijrah, maka akan lurusnya, maka akan luruslah baginya perjalanan hijrah tersebut. Wastaqama lahu ilmuhu wa 'amaluhu, demikian pula ilmu dan amalannya akan lurus. Wa aqbalat wujuhul haqqi dalam sebagian nuskhah waqbalat wujuhul haq wujuhul khalqi ilaihi min kulli jiha, dan wajah-wajah makhluk akan tertuju kepadanya ya dari segala arah, dan bahwa sisi-sisi kebenaran akan tertuju kepadanya dari segala arah, dari segala sisi. Maka ini perkara yang sangat penting ya, jika kita ingin merasa ringan dan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tenangkanlah selalu kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wujudkanlah kecintaan itu dengan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim, sebagai yang paling utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Tayyib. Selanjutnya berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, menegaskan akan kewajiban untuk bertahkim ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam segala permasalahan, dalam segala urusan, demikian pula dalam segala perselisihan dan perbedaan pendapat. Dan kewajiban untuk berserah diri dengan apa yang datang dari keputusan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tegaskan kemudian perkara tersebut dengan satu pembahasan yang khusus, yaitu al-mahabbatu bainal iddi'a wal i'rab. Kecintaan di antara iddi'a, pengakuan, wal i'rab, dan berpaling atau meninggalkannya. Ya. Artinya bahwa apa yang telah disebutkan dalam pasal sebelumnya tentang mahabbah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada nabi yang dia merupakan dasar yang pokok, sendi yang utama dalam hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kita dapatkan ternyata cukup banyak dari manusia yang kemudian kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hanyalah sekedar pengakuan. Ya, hanyalah sekedar pencitraan kalau kata orang sekarang, ya. Dan ini tentu saja akan memberikan dampak dan terlihat dengan jelas dalam langkah mereka ketika berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan terlihat bagaimana beratnya perjalanan hijrah mereka, dan bagaimana mereka tidak sampai kepada tujuan hijrah itu, putus di tengah jalan ya, terputus dari perjalanannya, dan kemudian ia terjatuh ya, gugur di tengah perjalanan sebelum sampai kepada tujuannya ya. Maka ini disebabkan karena kecintaan yang ada adalah kecintaan yang sifatnya hanyalah pengakuan semata, cinta yang hanya di bibir saja ya. Dan demikian pula sebahagian lagi dari manusia justru berpaling dari kecintaan tersebut, i'rab, berpaling dan meninggalkan apa yang diwajibkan dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya itu diketahui dari indikasi yang terlihat dari sifat-sifat yang ada pada seseorang. Mari kita dengarkan lebih baik, mari kita cermati lebih lanjut apa yang diuraikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa min al-ajab an yadda'i husula hadhihi al-awwaliyyati wal mahabbati التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتكريرها والغضب والمحمية لها والرضا بها والتهاكم إليها وأرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. Kata beliau, wa min ajab, dan dari perkara yang mengherankan, ayyad'i husula hadhihi al-awwaliyah, bahwa mengaku-ngaku, ya, mengklaim telah mendapatkan atau telah mewujudkan awwaliyah tersebut, bahwa dia telah mengaku mendahulukan Rasulullah dari dirinya, ya, apalagi dari orang lain, ya, orang-orang yang mengaku seperti ini, ya, mengaku bahwa dia telah mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengaku wal mahabbati attama, bahwa ia telah sampai pada tingkat kecintaan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, man kana sa'yuhu, orang-orang yang mengaku tadi, sa'yuhu, perbuatannya, wa ijtihadu, ya, wa nasbuhu, demikian pula keletihannya, ya, kelelahannya, kepayahannya, fil istighali bi aqwali ghairihi, justru adalah kesibukan, ya, dalam kesibukan dengan perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengaku cinta Nabi, ia mengaku mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apapun, tetapi dalam kenyataan, ya, perbuatannya, amalannya, ijtihad dan kesungguh-sungguhannya, ia curahkan segenap tenaga dan fikirannya, ya, serta keletihan dan kesulitan yang ia dapatkan semuanya, fil istighali bi aqwali ghairihi, dalam kesibukan dengan perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqririha, sibuk dalam menegaskan perkataan-perkataan tersebut. Ya, contoh ini bisa kita lihat pada orang-orang yang mengaku minal mutakallimin, dari golongan filsafat, ahlul kalam, ya. Mereka mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kenyataannya mereka senantiasa menukil perkataan-perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mentakrir, menetapkan perkataan itu, ya, dan berpaling dari perkataan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya mereka membahas, mengkaji sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hanyalah istiqnas saja, hanya sebagai dalil penguat, penyokong, ya, penggembira, ya, cheerleaders, ya, hanya sebagai pemandu sorak saja. Intinya ada pada perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Wal ghadabi wal hamiyati laha. Ya. Kemudian kemarahan dan kecemburuannya atau semangatnya adalah pada perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. War ridha biha, dia pun ridha pada perkataan-perkataan tersebut. Wat tahakumi ilaiha, dan berhukum kepadanya, menjadikannya sebagai pemutus perkara. Wa ardi ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha, bahkan mereka kemudian, ya, mencoba untuk mencocokkan, membandingkan, ya, mencari korelasi dan hubungan antara perkataan Rasulullah dengan perkataan tersebut. Perkataan mereka tadi itu sebagai standar utama, sandaran pokok. Maka akhirnya ketika datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu permasalahan, maka mereka tidak menerima apa yang datang dari Rasulullah tadi hingga dicocokkan lebih dahulu, ya, dengan apa yang mereka bahas dari perkataan-perkataan tadi, ya. Kalau benar barulah kemudian diterima, seperti kata Syekh, fa in wafaqaha qabilahu, jika perkataan Nabi itu sesuai dengan perkataan-perkataan orang yang mereka tokohkan, ya, sesuai dengan perkataan-perkataan yang mereka tetapkan, qabilahu, barulah mereka menerima sabda Nabi itu. Ya, wa in khalafaha, jika ternyata hadis Rasulullah menyelisihi perkataan-perkataan mereka, iltamasa wujuhal hayl, mereka akan mencari-cari sisi-sisi pembenaran. Al-hayl maksudnya adalah trik-trik, ya, tipuan-tipuan. Ya, mereka memtakwil, memalingkan hadis Rasulullah, ya, dikondisikan. Ya, ini bahaya sekarang ini. Ya, mengkondisikan syariat agar sesuai dengan adat. Yang benar adalah adat mengikuti syariat. Karena adat itu adalah kondisi yang ada dalam masyarakat, kan begitu? Ya, dia lebih fleksibel, ya. Bukan justru syariat yang dikondisikan. Jadilah sekarang ada istilah syariat rekondisi, ya. Dengan istilah reformasi, restrukturisasi, ya. Atau bahkan seperti istilah mereka, sebagian yang mengatakan apa? Redefinisi syariat. Mencoba untuk mendefinisikan ulang syariat itu bagaimana. Yang mereka maksud sebenarnya adalah, ya, mereka ingin meninggalkan apa yang datang dari syariat itu, ya, dan menjadikan sebagai patokan dan sandaran adalah madaniyah, modernisasi, ya, peradaban, perkembangan peradaban baru, kata mereka, ya, itu yang mereka jadikan sebagai dasar dan tonggak. Lalu syariat pun dipreteli, ya, Al-Quran dan As-Sunnah pun ditundukkan untuk sesuai dengan apa yang mereka sebutkan tadi dari istilah redefinisi dan sebagainya, ya. Maka kita lihat sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang mengajukan perkara tersebut, sesungguhnya mereka tidak menghormati syariat sama sekali, ya. Mereka memang tidak punya pegangan, tidak punya kecintaan kepada syariat. Bagaimana mungkin mereka punya kecintaan kepada syariat, manakala mereka telah menuduh bahwa para sahabat itu kafir, ya, atau kebanyakan dari mereka. Bagaimana mungkin mereka menghormati syariat jika mereka telah mengatakan bahwa Al-Quran itu telah dirubah oleh tangan-tangan jahat, kata mereka. Ya, itulah dari golongan Syiah Rafidah, Imamiyah, dan dari golongan, ya, orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal, ya, mereka pada asalnya tidak beriman kepada apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tidak ada pada mereka kecintaan sebenarnya. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu, ya, hanyalah satu dogma saja, ya, perkara yang sifatnya pembodohan menurut mereka. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut mereka hanya suatu bentuk perkataan saja. Ya. Sehingga dengan itu mereka bebas untuk mengoreksi, ya, dan akhirnya memaksakan pemahaman mereka dengan istilah baru yang tadi kita sebutkan tadi, redefinisi syariat, definisi ulang dari syariat, ya, atau, ya, reformasi syariat dengan bahasa sekarang gitu, ya, atau bahwa dengan, ya, mewujudkan ulang, reaktualisasi katanya hukum-hukum Islam. Bagaimana kita menjadikan hukum-hukum Islam itu lebih aktual, lebih sesuai dengan perkembangan, ya, peradaban. Ya, sesungguhnya yang membentuk peradaban itu siapa sih? Ya, kalaupun peradaban itu, ya, adalah usaha dari manusia, pencipta manusia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah Maha mengetahui akan ciptaannya, ya? Dan dia Allah Subhanahu wa taala al-latif al-khabir, Maha halus dan Maha mengetahui luas ilmunya. Dan yang menurunkan syariat itu adalah Allah, pencipta manusia. Maka sesungguhnya, ya, apa yang ada dari peradaban manusia haruslah tunduk kepada apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka orang-orang tersebut ketika mereka mencoba mengkaji ulang syariat, mempreteli syariat dengan alasan, ya, reaktualisasi, mewujudkan ulang, ya, dengan alasan lebih cocok, lebih mudah, lebih menunjukkan kasih sayang dan lain sebagainya, sesungguhnya mereka telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, ya, dan mereka telah meninggalkan apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka tidak ada rahmat kecuali kasih sayang kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang-orang mengatakan bahwa apa yang mereka pakai itulah yang paling bagus, apa yang mereka bawa itulah yang paling penuh kasih sayang. Perhatikan akhwat fillah, ya. Maka ini bentuk indikator dari dustanya pengakuan kecintaan seseorang. Ya. Kata Syekh, wa balaga fi raddihi, dan mereka berlebih-lebihan dalam menolak apa yang datang dari perkataan Rasulullah SAW, layyan wa irada. Layyan wa irada, dalam bentuk berkelit dan i'rad, penolakan. Ya. Sesungguhnya al-layy dan i'rad itu sama saja. Keduanya intinya apa? Penolakan, berpaling dari tuntunan. Cuman bedanya, kalau i'rad itu berpaling dengan terang-terangan, secara nyata itu, ia menolak. Adapun lay, ya, berkelit, ya, berdalih, ya, maka dia adalah bentuk penolakan yang dibungkus, ya, yang dibungkus dengan, ya, cara-cara yang menyamarkan bentuk penolakan tersebut. Apakah dengan istilah ta'wil? Apakah dengan istilah kalau dalam asma wa sifat? Apakah dengan istilah, ya, tanzih, mensucikan Allah, kemudian ia menolak nama ataupun sifat yang Allah tetapkan itu bagi dirinya, ya, atau dengan bentuk-bentuk yang lain dari bentuk penolakan yang samar, yang halus, yang tersembunyi, seperti misalnya juga, ya, tafwid, ya, mengatakan bahwa sifat Allah, ya, ini hakikatnya hanya Allah yang tahu, demikian pula maknanya, ya, sifat dan kaifiahnya hanya Allah yang tahu, demikian pula arti dan maknanya, sehingga jadilah kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang sifat Allah yang kita tahu bahwa dengan sifat itu Allah mengenalkan dirinya kepada makhluk-makhluknya, yang dengan sifat itu yang dia adalah sifat yang tinggi dan sempurna, menunjukkan akan agungnya Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban untuk seluruh hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka sebutkan sebagai bentuk tafwid tadi, bahwa yang tahu hakikat dan kaifiahnya hanya Allah, bahwa makna dan penjelasannya hanya Allah yang tahu. Dengan itu mereka menjadikan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat itu seperti huruf-huruf hijaiyah yang tidak difahami maknanya, kata yang tak bermakna, ibarat igawan orang yang sedang tidur, ngelindur namanya, ataupun anak kecil yang belum pandai berkata-kata. Ya. Orang ngelindur pun kadang kita bisa mengambil, ya, dan memahami dari perkataannya sesuatu hal, ya kan? Oh, paling dia lagi kesel nih, tidurnya kok hampir ngomel-ngomel gitu, ya. Ya. Anak kecil pun kadang kita bisa pahami pembicaraannya dari apa? Dari bahasa tubuhnya, ya kan? Ya. Dari kedekatan kita dengan anak tersebut, ya, maka mereka jadikan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat Allah yang dia adalah bentuk yang paling tinggi dari bentuk pengenalan Allah akan dirinya. Karena tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dari jalan tersebut, dari nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka jadikan ayat-ayat seperti ini ayat-ayat yang tidak bermakna. Nah, berapa banyak kalau begitu, ya, dalam versi mereka ayat dalam Al-Quran yang harus direkondisi. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang harus ditinggalkan menurut mereka. Sungguh banyak sekali, ya. Maka ini bentuk lain, ya, bentuk berkelip yang intinya adalah penolakan. Dan dalam hal inilah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dua ayat dalam Kitabullah yang menerangkan kepada kita, ya, untuk senantiasa, ya, bersikap adil dan tidak kemudian condong ke kiri maupun ke kanan, apalagi kemudian berkelip dan berpaling. Maka beliau menyebutkan firman Allah Surah An-Nisa ayat 135. Kama qala ta'ala. Semana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Maka janganlah kalian wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, untuk kalian bersikap adil. Janganlah kalian karena mengikuti hawa nafsu sampai tidak berbuat adil. Ya? Wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian berkelip, berkilah, berdalih, ya, memaling-malingkan apa yang datang dari kebenaran untuk disesuaikan dengan hawa nafsu dan kecenderungan, aw tu'ridu, atau justru kalian menolak, berpaling secara total dari bentuk keadilan yang sesungguhnya, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan, dengan semua apa yang kalian lakukan, khabira, maha mengetahui. Ini penggalan ayat dari 100 ayat surah An-Nisa ayat 135 yang menunjukkan kepada kita kewajiban untuk bersikap adil, tidak kemudian berkelit ataupun menolak apa yang ada dari keadilan, demikian pula kebenaran. Ya. Kemudian beliau dengan ayat ini, ya, beliau menerangkan kemudian kandungan ayat tersebut secara utuh dan apa yang bisa kita petik dari faedah serta apa yang ada pada ayat yang lain yang serupa dengan ayat ini, yaitu pada surah Al-Maidah ayat ke-8 yang akan datang nanti insyaallah taala, ya, dan apa yang terkandung dari kedua ayat tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi intinya kita telah tahu sekarang tentang hakikat, ya, iddi'aul mahabbah, ya, orang-orang yang hanya mengaku-ngaku cinta, ya, orang yang mengatakan bahwa ia mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dirinya namun hanya di bibir saja, ya. Baik, semoga Allah menjauhkan kita dari golongan orang-orang seperti ini, amin rabbal alamin. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad ishtamalat hadhihi al-ayatu ala asrarin 'azimah yajibu at-tanbih ala ba'dihha li shiddati al-hajati ilaiha. Dan ayat ini telah mengandung rahasia-rahasia yang agung yang wajib untuk diperingatkan sebahagian dari rahasia-rahasia tersebut, hikmah dan faedah tersebut, li shiddatil hajati ilaiha, karena kebutuhan kita yang sangat akan faedah tersebut. Baik, maka beliau terangkan kepada kita, dan ini sekali lagi, ya, memperjelas kepada kita hakikat hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dia ternyata bukanlah perkara yang remeh seperti yang kita sangka. Hijrah kepada Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat agung, sangat tinggi nilainya, dan di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi yang besar, tanggung jawab yang berat, yang dia akan mudah hanya bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai kecintaannya, yang lebih ia cintai dari yang lainnya, dan senantiasa ia lebih mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan selainnya. Ya, mudah-mudahan kita dari golongan orang-orang tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim, qala ta'ala, Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa 135. Di sini beliau bawakan teks ayatnya secara lengkap. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Ayat ke 135 dari surah An-Nisa, yang terjemahannya kurang lebih Allah berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina, orang-orang yang tegak. Ya, qawwam bentuk mubalaghah dari qaimun. Qaimun orang yang bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan dengan murni dan konsekuen. Maka dalam masalah sholat tidak dikatakan, ya, sekedar mengerjakan sholat saja. Tapi apa? Menegakkan sholat. Ya, aqimus sholah wa aqimus sholah. Ya, yang itu menunjukkan kepada kita bahwa melaksanakan sholat saja tidak cukup. Ya, yang diharuskan adalah menegakkan sholat dengan segala bentuk rukun dan kewajibannya. Ya, dan menunaikan, ya, sholat tersebut dengan khusyuk, ya, dan menjaga apa yang menjadi pembatal-pembatal dan perusaknya. Ya, itu yang dimaksud dengan al-qa'im, orang yang menegakkan, melaksanakan dengan baik. Ya, nah, qawwam siwa mubalaghah, ya, yang menunjukkan orang yang banyak sering, ya, menegakkan. Ya, maka Allah mengatakan kunu qawwamina bilqisti, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, al-qist, keadilan, wazinu bilqistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, yang lurus. Ya, qawwamina bilqisti syuhada'a lillah, sebagai saksi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai saksi karena Allah. Jadilah orang yang menegakkan keadilan dan sebagai saksi semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ala anfusikum, meskipun itu terhadap diri kalian. Dan kata ala anfusikum ini menunjukkan bagaimana kewajiban adil itu bahkan meskipun kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Kemudian kalimat ala anfusikum, ya, ala itu menunjukkan bahwa meskipun persaksian itu menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi diri kita, ya, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, bagi jiwa apa yang dia kerjakan, artinya dari pahala akan ia dapatkan dari amal perbuatan kebaikan yang ia lakukan. Laha ma kasabat wa alaiha, dan baginya pula dosa, maktasabat, dari apa yang juga ia kerjakan dari perbuatan dari perbuatan kejelekan. Ya, maka biasanya kata ala menunjukkan perkara yang berkaitan dengan perkara yang mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sudah kita dapatkan dalam pembahasan Arba'un Nawawiyah. Al-Qur'an merupakan hujjah bagi kita, dalil yang mendukung, ya, yang menjadi saksi, yang membela kita. Au hujjatun alaika, atau justru menjadi penghujat bagi kalian, ya, yang mencerca, melaknat kita tatkala kita tidak mengerjakan apa yang datang dari ketentuan Al-Qur'anul Karim. Naam, ya. Ya, begitu juga dalam doa, ya, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Maksudnya apa itu? Semoga keberkahan bagimu atasmu. Barakallahu laka wa baraka alayka. Dan demikian pula menjadi berkah apa yang datang padamu dari perkara-perkara yang belum tentu engkau senangi. Ya. Dari perkara-perkara yang menimpa. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang mukmin, ya, mengetahui bahwa dia diuji oleh Allah bukan hanya dengan kejelekan, tapi juga dengan kebaikan. Sebagaimana dia harus terus bersyukur dalam nikmat, juga bersabar dalam musibah, ya, dan mengharapkan bahwa semua yang ia dapatkan dari Allah tidak mendatangkan baginya kecuali kebaikan dan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan bagimu dan keberkahan atasmu, ya. Artinya dari segala apa yang kau akan dapatkan nanti dalam kehidupanmu, ya, semoga tetap akan menjadi kebaikan bagimu, ya. Pembuka jalan kebaikan. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira, ya. Naam. Baik, walau ala anfusikum, meskipun itu ternyata memberatkan diri kita, ya, mendatangkan apa yang tidak menyenangkan bagi diri kita karena persaksian yang adil tadi, namun kita tetap menegakkannya. Awil walidaini, demikian pula meskipun persaksian itu justru akan menyebabkan kemudaratan, ya, bagi kedua orang tua kita. Ya. Setelah jiwa dan diri manusia, yang berikutnya yang akan menjadi, ya, bahagian perhatian yang terbesar adalah kehormatan kedua orang tua. Ya. Wal aqrabin, demikian pula kerabat dekat, keluarga, sanak saudara. Ya. Maka meskipun persaksian keadilan tersebut ternyata memberikan dampak yang tidak menyenangkan, apakah itu bagi diri kita ataupun bagi kedua orang tua kita ataupun bagi kerabat sanak saudara kita, maka kita wajib tetap untuk qawwamina bil qisti syuhada. Bahkan lebih tinggi lagi, ya, Allah mengingatkan kepada kita, iyyakum ghaniyan aw faqira fallahu aula bihima. Iyakun ghaniya, jikapun mereka kaya ataupun mereka miskin, fallahu aula bihima, tetaplah Allah lebih utama dari keduanya, yang kaya maupun yang miskin. Subhanallah, inilah keadilan Islam, ya. Tidak ada keadilan lagi yang lebih adil selain Islam. Ya, bagaimana tidak diingatkan? Janganlah engkau bergeser dari keadilan ketika berhadapan dengan seorang yang kaya karena menginginkan, ya, sebahagian dari kekayaannya, ya, minimal percikannya lah, kata orang, ya, kata orang Makassar, racik-racikna, ya. Ya, curahannya lah yang kita harapkan, katanya begitu, ya. Apa yang berupa, ya, recehannya lah paling tidak, ya. Ya, Jangan, berapa banyak orang yang kemudian tidak bersikap adil karena mengharapkan dunia. Ya, ini kita dapatkan banyaknya orang yang tidak kemudian mampu menahan dirinya, ya, karena godaan tersebut. Ya, apalagi dengan godaan yang kedua, apa itu? Au faqiran, atau dia miskin. Lah, miskin yang diinginkan raciknya apa nih? Ya? Bukan. Orang yang kita tidak bersikap adil kepadanya tadi. Ya? Jangan kamu tidak bersikap adil kepadanya mentang-mentang karena dia kaya. Tentunya karena kita mengharapkan sesuatu darinya kan gitu ya. Bahkan meskipun dia miskin, juga tetap harus berbuat adil. Nah, kalau orang miskin apa yang diharapkan? Nah, disinilah letak dari keadilan Islam itu. Ternyata kata para ulama yang dimaksud adalah apa? Jangan sampai kita bergeser dari keadilan ketika kita harus bersaksi bagi seorang miskin karena rasa kasih sayang kepada mereka. Rahmatan bihim walutfan. Karena rahmat. Aduh kasihan, dia orang miskin. Ya, gak apa-apa lah. Ya? Sehingga kita pun cenderung apa? Meremehkan atau cenderung mengalah. Atau dengan kata lain apa? Ya, lebih meringankan hukuman. Begitu maksudnya. Paham ya? Ya. Ini menafikan keadilan. Bertentangan dengan kewajiban untuk tegak dengan keadilan dan menjadi saksi atasnya. Subhanallah. Tidak ada lagi keadilan yang lebih adil daripada perkara ini. Ya. Keadilan yang sampai pada puncak keadilannya. Nah, ya. Dan di sini disebutkan fallahu aula bihima. Sesungguhnya Allah lebih utama dari keduanya, si kaya maupun si miskin. Ya. Sama dengan sebelumnya dalam surah Al-Ahzab, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Maka kata awlawiyah ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mendahulukan Allah daripada keduanya, bahkan daripada kerabat, bahkan daripada kedua orang tua, bahkan daripada diri sendiri. Maka Allah mengingatkan fala tattabi'ul hawa, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya. Anta adilu, untuk kalian berbuat adil. Ya, artinya jangan sampai hawa nafsu ya menyeret kalian untuk tidak bersikap adil. Dan inilah ya penyakit yang paling berat bagi keadilan, ya, yang akan merusak keadilan adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Baik. Wa in talwu aw tu'ridu, kalaupun kalian talwu, berkelit, berdalih, mencoba untuk mencari alibi, alasan-alasan, pembenaran, ya, terhadap apa yang ada dari ketidakadilan kalian. Auto'udinu, apalagi berpaling sama sekali dari keadilan itu, meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya. Kalian zalim, ya. Fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Ya, subhanallah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kita sebelum menutup pembahasan, beliau mengatakan fa amara subhanahu bil qiyam bil qisti wa huwa al adl. Maka Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk kita menegakkan keadilan, yang dia merupakan bentuk keadilan. Wa huwa al adl, al qistu dula al adl, qiyam bil qisti sama dengan adil. Wa hada amrun bil qiyam bihi fi haqqi kulli ahadin. Dan inilah perintah untuk melaksanakan dengan adil pada hak siapapun, pada diri siapapun. Aduan kana awwaliya, apakah dia musuh kita atau kekasih, sahabat kita, kecintaan kita. Ya. wa haqqu ma qama lahu al-'abdu min qisti, dan yang paling layak untuk seorang hamba adil di dalamnya, tegak dengan keadilan di dalamnya adalah apa? Al-aqwal wal-ara' wal-madahib, adalah dalam perkataan-perkataan, dalam pendapat-pendapat, dalam pemahaman-pemahaman, madhab-madhab. Ya, mana perkataan yang benar, mana yang salah, mana pendapat yang benar, mana yang keliru, mana madhab pemahaman yang lurus, mana yang menyimpang. Ya, namanya adil berarti harus objektif ya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita harus menimbang dengan kacamata yang benar, ya, yang adil, ya. Maka inilah yang dimaksud, ya. Dan lebih utama bagi kita untuk bersikap adil dalam perkataan, pendapat, dan pemahaman. Idh hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarih, sebab ia berkaitan dengan perkara Allah dan beritanya. Ya, yang dimaksud oleh beliau di sini adalah dalam permasalahan agama, ya, aqwal, pendapat-pendapat yang banyak beredar, demikian pula, ya, arak, pandangan-pandangan, pemahaman-pemahaman dalam memahami agama ini begitu banyak, ya, kita dapatkan dalam satu perselisihan, dalam satu permasalahan saja terkadang terdapat belasan pendapat, sampai terdapat 20 pendapat. Tentu saja tidak mungkin semuanya benar, ya kan? Tidak mungkin semuanya benar. Karena sebahagian dari pendapat itu, meskipun mungkin sebahagian yang lainnya adalah pecahan, atau mungkin sinonim sama dengan pendapat yang lainnya, tapi kebanyakan lagi bertentangan, ya, 180 derajat, saling menafikan sebahagian dari pendapat tersebut, yang tidak mungkin untuk kita padukan, kita padankan, kita selaraskan, tidak mungkin. Saling kontradiktif, saling bertentangan, tidak mungkin. Maka itu mewajibkan kita untuk melihat dan menimbang mana yang benar untuk kita benarkan. Ihqaqul haqqi wabtalul batil, mana yang batil, keliru, salah, tidak benar, kurang tepat untuk kita sebutkan bahwa dia salah, keliru, batil, kurang tepat. Ya, maka itu dalam perkataan, pandangan, dan pemahaman tadi, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa law kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an, ya, bukanlah dari sisi Allah, maka mereka akan dapatkan padanya pertentangan yang banyak. Tapi Al-Qur'an dari sisi Allah, karena itu tidak akan kita dapatkan di dalamnya pertentangan sama sekali. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah yang sahihah, ya, tidak akan mungkin terjadi pertentangan di dalamnya. Dan karena itu para ulama mengarang dalam permasalahan hadis-hadis Rasulullah yang kesannya bertentangan, kitab-kitab yang disebut dengan mukhtaliful hadis, seperti Imam Abu Ubaid, Abu Ishaq Al-Harawi, ya, punya kitab mukhtaliful hadis, ya. Abu Ja'far At-Tahawi mengarang kitab Muskilul Athar, riwayat-riwayat yang muskil, kelihatannya terjadi kontradiktif, padahal tidak, kontradiksi padahal tidak, dijamakkan oleh mereka, ya. Maka kita harus adil dalam perkara tersebut, ya. Kita harus objektif dalam menilai perkataan, pendapat, dan pemahaman tersebut. Nah, tidak mungkin dibenarkan semuanya, itu jelas. Dan tidak mungkin pula kita kemudian sekedar tahakum, asal-asalan, main undi-undi saja mana yang benar di situ, ya kan? Enggak mungkin, kan? Karena ini perkara tentang agama, bukan perkara yang tergantung kemauan kita, tergantung hasil polling, bagaimana paduan suara, ya? diterima atau tidak, bukan. Ini perkara syariat, perkara agama. Maka kita harus adil. Pilihan kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita sendiri. Bagaimana lagi jika pilihan itu nanti ada yang mengambilnya, ada yang mengikutinya, ada yang ya berpegang dengannya. Maka akan semakin berat timbangan dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fallahumma ghufran. Ya. Maka kata beliau, "Fal qiyamu fiha bil hawa wal asabiyah." Maka kemudian menegakkan atau berdiri dalam perkara-perkara perkataan, pendapat dan pemahaman, keyakinan ya yang disebutkan tadi, yang lebih pantas kita untuk ada di dalamnya, ya. Mana kalau kita berdiri dalamnya bil hawa, dengan hawa nafsu, wal asabiyah, dan fanatisme, sektarian, ya, kecintaan yang sempit, ya, mudadun li amrillahi munafin lima ba'atha bihi rusulahu, bertentangan dengan perkara Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan, ya, menafikan, menolak apa yang Allah mengutus dengannya para rasul, ya, wal qiyamu fiha bil qisti, dan menegakkan dengan penuh keadilan dalam perkara-perkara tersebut. Wadhifatu khulafa'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummatih, dalam menilai perkataan, pemikiran, pemahaman, pendapat dan lain sebagainya tadi merupakan wazifah, tugas khulafa'ur rasul, tugas dari orang-orang yang mewariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umatnya. Siapa mereka? Para ulama. Ya. Wa umana'ihi baina atba'ihi, dan pemegang-pemegang amanah dari para ulama, alim ulama, cerdik-cendikia, ya, di antara pengikut-pengikut mereka. Ya. Wala yastahiqqu ismul amanah illa man qama fiha bil 'adli al mahdi, dan tidaklah berhak untuk menyandang gelar amanah, ya, kecuali orang-orang yang berdiri tegak lurus, ya, dengan penuh keadilan yang murni, nasihatan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ibadihi, dalam bentuk nasihat, ya, terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, dan nasihat bagi hamba-hambanya. Ya, ulaika humul warithuna haqqan, mereka itulah pewaris-pewaris nabi yang sejati. La man yaj'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu mi'yaran 'alal haqqi wa mizanan lahu. Mereka itulah orang-orang yang amanah yang sesungguhnya tadi adalah pewaris nabi yang sesungguhnya. Bukan orang-orang yang menjadikan sahabat-sahabatnya nihlatahu, pemahaman-pemahamannya yang dia ikuti, madhabnya yang dia pegangi, mi'yaran sebagai patokan atas kebenaran, wa mizanan lahu, dan sebagai timbangan bagi kebenaran. Artinya kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dia timbang dulu, ya, dengan apa yang ada pada para sahabatnya, dia cocokkan dulu dengan apa yang dia fahami, ya, dari keyakinannya, dia cocokkan dulu, ya, dengan apa yang dia anut dari pemahaman. Ini bukanlah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya pewaris apa nih? Ya, pewaris musuh Nabi, ya, pewaris syaitan, ya. Na'udzubillah min dalik. Yu'adi man khalafahu, yang dengan patokan yang salah tadi, yu'adi man khalafahu, ya, memerangi, memusuhi, ya, orang yang menyelisihi apa yang dia anut, apa yang dia yakini, apa yang dia pegang dari para sahabatnya. ya, wa yuwali man wafaqahu, dan sebaliknya ia akan berwala kepadanya, cenderung dan cinta kepadanya, li mujarrad muwafaqatihi wa mukhalafatihi, hanya dari sekedar kesesuaiannya atau penyelisihannya. Fa aina hadha min al-qiyam bil qist alladhi faradahu Allah ala kulli ahad wa huwa fi hadha al-bab a'zamu fardan wa akbaru wujuban. Di mana orang yang seperti ini tadi, ya, dibandingkan dengan kewajiban untuk tegak dengan adil, yang dia adalah perkara yang diwajibkan Allah kepada siapapun, ya, tentunya akan bertolak belakang sama sekali. Wa huwa fi hadzal bab, yang dia keadilan tersebut dalam bab ini, bab yang dimaksud adalah tadi al-aqwal wal-ara wal-madzahib fid din, pendapat-pendapat, ya, perkataan-perkataan dan keyakinan, pemahaman-pemahaman, ya, madhab, ya, dalam perkara agama, ya, dia adalah perkara yang a'zamu fardan wa akbaru wujuba, kewajiban yang paling agung, ya, kewajiban yang paling besar, ya, untuk kita bersikap adil di dalamnya, tidak taklid ataupun apalagi asabiyah. Ya, tentunya bukan berarti semua harus jadi mujtahid, tidak. Taklid dibolehkan tentu saja ketika kita tidak punya kemampuan untuk memahami dengan baik apa yang datang dari keterangan syariat. Tetapi taklid kita ini seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sifatnya adalah tari, bukan sifat asal. Dia adalah ketika kepepet. Ya, indah kepepet katanya begitu, ya. Ketika kepepet seperti keadaan orang yang makan daging bangkai, ya, asalnya haram, dibolehkan ketika dia khawatir akan dirinya dari kebinasaan. Ya. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah mempelajari agama dan memahaminya. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya, sehingga kita perlu untuk memahami agama ini, ya, tentunya dengan melihat penjelasan para ulama tentunya, ya, bagaimana mereka berdalil, bermuamalah, memahami apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kita pelajari dari bahasa Arab apa yang dengannya kita bisa mewujudkan, ya, agama kita dengan baik dan benar, ya, maka itu perkara yang tentu saja kewajiban asal dari kita untuk mempelajari dan memahami agama ini. Dan agama ini berbahasa Arab tentu saja, dari dalilnya Al-Quran bilisan Arabiyyin mubin, dan Rasulullah Arabi, ya, adalah seorang Arabi tulen, ya. Apa yang datang dalam hadisnya adalah datang dalam bahasa Arab. Karena itu kita diwajibkan untuk mempelajari dari bahasa Arab apa yang tegak dengannya agama kita. Ya, itulah yang benar dalam masalah ini, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtira' Shiratal Mustaqim, ya, tentang ilmu yang wajib yang hukumnya fardu ain, ya. Tidak semua bahasa Arab hukumnya fardu ain, tidak. Karena di antara bahasa Arab ada yang sifatnya yang luas, ya. Sifatnya merupakan tambahan, ya, yang dia hukumnya fardu kifai, mempelajari ilmu balaghah, bayan dan ma'ani, ya. Maka itu perkara-perkara yang sifatnya fardu kifayah. Tidak semua orang harus jadi Sibawaih Ibnu Hisyam, ya. Tetapi semua orang wajib mempelajari dari bahasa Arab apa yang dengannya ia bisa melaksanakan agama dan ketentuan agama itu dengan benar. Seperti memahami bacaan sholat, memahami pengertian, ya, terjemahan dan makna dari surah Al-Fatihah, yang tidak sah sholat satu rakaat pun kecuali dengan membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di dalamnya. Nah, itu adalah perkara yang penting diingatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabi al-jahim, ya. Maka ini dulu akhwat fillah, ikhwani fiddin, apa yang kita sampaikan dalam perkara yang berkaitan dengan hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun dalam penjelasan ini kita akan dapatkan bahwa ini pun berkaitan dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan Allah dan Rasulnya aula, lebih utama, lebih didahulukan, ahabbu ilaihi mimma siwahuma, ya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, an yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Naam. Dan diantaranya adalah dengan bersikap adil, ya, bersikap adil dalam perkara apapun, secara khusus dalam perkataan, pendapat, dan pemahaman dalam perkara agama ini kepada siapapun. Ya, nanti beliau akan menjelaskan lebih lanjut tentang makna syuhada lillah dan kewajiban apa yang berkaitan dengan dua ayat yang dimaksud, surah An-Nisa ayat 135 dan akan datang nanti surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Insyaallah kita akan dapatkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal yang soleh, dan semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, kekhilafan dan kekurangan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian ikhwani fiddin, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, dari syaitan Allah dan Rasulullah bebas diri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Oh, mau tanya? Baik, ada pertanyaan ini dari ikhwah kita. Fadhil. Tadi kita dapat salah satu indikasi, bahwa tidak mendahulukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya menjadikan standar utama apa yang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cari dari apa, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma sebagai pembanding saja. Ketika ada satu perkara, misalnya seorang hamba dia menemukan konsep baru dalam, misalnya dalam bidang muamalah, bisa jual beli atau tarbiyah gitu, yang dianggap itu oh baru ini, terus kemudian dia berusaha mencari yang dari apa, pernah datang nggak sih dari Rasulullah SAW konsep yang dia dapat itu. Nah dia dengan segala usahanya belum menemukan atau belum mendapat. Iya. Yeah, yeah. Nah, sedangkan dia memerlukan konsep tersebut untuk diaplikasikan. Jadi sementara dia belum ketemu apa yang datang dari Rasul atau sahabat, itu apakah dia tahan dulu atau dia laksanakan saja? Terus yang kedua juga dalam, misalnya dalam masalah ibadah, lafaz doa itu dia bisa menyusun apa, dia menyusun sendiri ya lafaz-lafaznya, terus dia cari yang datang dari Rasul atau sahabat yang satu, ternyata dia belum ketemu, tapi lafaz-lafaz tersebut mumpuni dengan kebutuhan dia ketika itu, ya. Apakah dia baca doa atau dia tahan ya, dan memilih yang ada datang dari Rasulullah, ya. Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ma'a wa ba'd. Masyaallah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaan yang sifatnya aplikatif, ya. Bagaimana sekarang wujud dari bentuk orang yang dikatakan dalam pembahasan tadi, orang yang dusta dalam pengakuannya akan kecintaan kepada Rasulullah SAW, manakala ternyata ia tidak menjadikan Rasulullah atau tuntunan Rasulullah sebagai pokok dan tujuan, yang ada adalah dia menjadikan apa yang menjadi pendapat dan pilihannya sebagai pokok, setelah itu dia hanya mencari-cari pembenaran, ya, ataupun apa yang bisa mencocokkan dari pendapat yang dipegangnya tersebut dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini lebih mendahulukan perkataan dan pendapatnya daripada perkataan dan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini adalah pendusta, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan di mana mungkin seseorang dalam suatu bentuk muamalah, ya, hubungan interaksi antara manusia, misalnya baik perdagangan atau misalnya dalam masalah tarbiyah, pendidikan, ya, dan pembinaan, ia mendapatkan sebuah konsep metode yang kelihatannya baru, ya, memiliki kelebihan, keutamaan, ya, dan hasil yang baik menurut perkiraannya. Lalu ia mencoba untuk mencari adakah tuntunan dari Rasulullah yang datang tentang masalah seperti ini. Ketika ia belum mendapatkan, ya, tidak mendapatkan apa yang ada dari ketentuan Rasulullah yang mungkin menjadi pendukung atau menjadi penjelasan dari perkara tersebut, maka apa yang harus dilakukan? Jika dia kerjakan kemudian, khawatirnya berarti dia berpaling, ya. Kalau belum akhirnya dapatkan, jangan-jangan dia masuk kategori orang yang tadi. Asalnya adalah apa yang dia lihat. Dan tuntunan dari Rasulullah hanya sebagai istinas, penguat. Nah, apakah orang seperti ini masuk dalam kategori tersebut tadi? Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tadi? Ketika belum sampai ketemu, apakah... ya, doa. Terus yang kedua adalah doa. Kemudian dalam praktek doa, ya, seseorang ingin berdoa kepada Allah dengan doa-doa. Ya, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang datang dari ketentuan Rasulullah, apa yang memenuhi hajat dari doanya. Maka apakah ketika dia membuat sebuah doa, ya, menyusun bentuk doa yang bisa menyalurkan aspirasinya, ibaratnya begitu, ya, sesuai dengan keadaan dirinya dan apa yang dia minta, ya, apakah itu kemudian boleh dilakukan, ya, atau dia harus kembali kepada apa yang datang dari tuntunan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar darinya. Itu dua bentuk saya lihat pertanyaannya, ya. Maka pertanyaan yang pertama, permasalahannya harus dilihat lebih detail lagi, ya, kasus per kasus, ya. Jika yang dimaksud dengan perkara muamalah tadi, ya, baik dalam jual beli misalnya, ya, atau dalam bentuk-bentuk tarbiyah, adalah perkara yang memang yasughu fihi al-ijtihad, perkara yang memang boleh untuk ijtihad di dalamnya, perkara yang pada asalnya memang tidak ada tuntunan dan keterangan tentangnya, ya, dan itu diketahui imma dengan pendalaman, mencoba kita mencari keterangan dari Rasulullah tentang perkara tersebut, ya, atau dari apa yang kita ketahui dari ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat umum, ya, karena kita tahu bahwa syariat ini tidak hanya perkara-perkara khusus saja disebutkan yang halal dan haram secara rinci, tapi juga dalam keterangan-keterangan syariat disebutkan perkara-perkara yang halal dan haram dengan penjelasan global. Ya, seperti misalnya diharamkannya kullu di, ya, inabi minas siba wa kullu di mikhrab minat tuyur, diharamkannya setiap yang bertaring dari hewan buas dan yang berkuku dari burung-burung, ya, yang bercakar dari burung-burung, ya, seperti kan umum masuk dalamnya poin-poin atau jenis-jenis hewan yang banyak, ya. Demikianlah pula perkara yang dihalalkan itu, ya, datang keterangan penghalalan yang sifatnya global misalnya. Hadis berkata bahwa ini halal, ya. Tapi kebanyakan dalam perkara yang dihalalkan disebutkan dalam bentuk global. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya. Maka perkara-perkara ini juga memberikan makna. Ya, dalam hadis Rasul mengatakan wa ma sakata anhu fahuwa afwun, dan apa yang didiamkan Allah maka dia dimaafkan, ya. Maka perkara-perkara ini perlu kita lihat, ya. Jika berkaitan dengan perkara tersebut, ya, lil ijtihad fihi masaq, perkara yang ada ruang untuk berijtihad di dalamnya, ya. Apalagi kalau kita bahwa dia perkara-perkara yang umum yang datang keumuman syariat dalam pembolehannya, maka asalnya kita boleh kerjakan. Karena itu dalam jual beli Islam tidak datang dengan penjelasan jual beli yang rinci, yang bahwa dia adalah bentuk jual beli yang islami, selainnya tidak boleh. Tidak. Islam hanya datang dengan bentuk membolehkan apa yang berkembang dan telah ada dari bentuk jual beli, dan meluruskan apa yang terdapat dalam kebatilan, dari kebatilan pada bentuk jual beli yang lainnya. Ketika ada kedzaliman pada bentuk jual beli bai'ul hasa, jual beli dengan mengundi-undi, melempar-lempar, ya, maka terlarang, diharamkan, ya. Dan demikian pula segala bentuk jual beli yang ada padanya bentuk gharar, ya, bentuk gharar, bentuk penipuan, bentuk penyamaran tadlis, bentuk riba, maka terlarang, ya, tanpa syariat membuat, ya, satu bentuk baku dari bentuk jual beli. Karena syariat mengetahui bahwa jual beli itu akan berkembang, bukan hanya komoditasnya, barang yang diperjualbelikan, bukan hanya itu, tapi juga sistemnya, ya, kembali kepada urf, ya. Dan karena itulah, karena keluasan Islam dan rahmatnya, maka Islam tidak membatasi apa yang mungkin untuk berkembang. Hanya saja Islam mendatangkan kaedah-kaedah, kriteria-kriteria yang jika terdapat pada bentuk yang berkembang tadi, maka dialah perkara yang dibolehkan dalam syariat. Jika terdapat kriteria itu pada perkara yang berkembang itu, maka dia perkara yang terlarang, misalnya seperti riba, kemudian tadi gharar, bentuk dari penipuan dan untung-untungan, dan berikutnya adalah tadlis, penipuan, khida. Tiga perkara ini jika ada, maka tidak boleh jual beli apapun, ya, meskipun barang yang diperjualbelikan halal, jika kemudian sistemnya pun benar, jika ada padanya bentuk-bentuk yang tiga ini. Ya, sebaliknya jika tidak ada, ya, maka silahkan dia dari perkara yang dibolehkan. Karena itu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli mana? Tidak dijelaskan kriterianya secara detail, hanya disebutkan jual beli yang bersih dari tiga perkara tadi itu. Maka datang larangan dari jual beli yang ada padanya bentuk perkara tersebut. Jelas, ya? Ya, maka jika perkaranya seperti itu, maka al-asl beramal dengan apa yang belum kita dapatkan keterangannya, tidak jadi masalah. Nah, cuman kita ingatkan di sini bahwa sebaiknya kita tidak hanya mencukupkan dengan pencapaian diri kita, ya, tapi juga bertanya kepada ahlul ilmi, ya, dan membekali diri dengan ilmu yang cukup, yang dengannya kita lebih objektif dalam menimbang, lebih objektif dari menimbang, ya kan, begitu. Jadi kita harus bekali diri dengan ilmu alat maksudnya, ya, kemudian juga kita banyak bertanya, berinteraksi dengan para ulama, karena mungkin tampak pada mereka apa yang tersembunyi pada kita. Wa fauqa kulli bi ilmin alim, ya, wallahu alam bisawab. Itu untuk perkara pertama, ya, seperti masalah metode tarbiyah. Alhamdulillah seperti sekarang ini sudah banyak didapatkan risalah-risalah. Kalau dulu sih mungkin kita agak sulit untuk memahami atau mengambil kesimpulan dari sebuah hadis Rasulullah, ya, yang berkaitan dengan masalah tarbiyah, ya, karena melihat begitu banyaknya dan pesatnya perkembangan, ya, metodologi, ya, tarbiyah, tarbawiyah atau pembinaan dan pendidikan, sehingga kadang kita cenderung menyangka bahwa perkara ini tidak ada penjelasannya dalam syariat, padahal sebenarnya ada, ya, hanya dalam bentuk umum, ya. Maka alhamdulillah sekarang ini, nah, dulu mungkin kalau kita mencoba merujuk kepada kitab-kitab yang terdahulu, kita akan dapatkan perkara itu, ya, kecuali dengan isyarat-isyarat. Alhamdulillah isyarat itu sudah semakin jelas, ya, ketika datang orang-orang yang mutakhirin, yang mereka, ya, mempelajari sunnah Rasul dan Al-Quranul Karim, lalu kemudian mereka mempelajari pula mendalami lebih dalam tentang masalah tarbiyah tersebut, dan mereka dapatkan dan mereka munculkan apa yang tadinya hanya berupa isyarat, ya, dengan bentuk yang zahir li kulli dhi'ain, bagi orang, setiap orang yang memiliki dua mata. Sehingga alhamdulillah di beberapa jamiah-jamiah universitas ya terkemuka seperti di Riyadh, di Madinah dan sebagainya, ya di Mesir maupun Damaskus dan sebagainya, kita dapatkan risalah-risalah doktorah, risalah magister tentang tarbiyah yang mereka menyebutkan bagaimana apa yang datang dari metodologi pembinaan dan pendidikan itu yang diambil dan dipetik dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka sebutkan di situ ya faedah-faedahnya, dan mereka sebutkan, nukilkan, cuplikan dari perkataan ulama yang menginisialkan hal tersebut. Ini sangat bagus untuk kita jadikan pegangan dalam hal ini. Nah, jangan kita cuma mencukupkan dengan apa yang beredar ya dari buku-buku bahasa Indonesia misalnya, atau yang kebanyakan terjemahan dari orang-orang Amerika ya, atau orang-orang barat misalnya ya, yang dia belum tentu ya teruji dan sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan berarti kita antipati atau bahwa pasti salah, tidak juga. Ya, sebagian dari apa yang mereka ucapkan itu ternyata sudah ada isyarat dan penjelasannya dari para ulama ya terdahulu, menunjukkan bahwa begitu maju dan pesatnya ya pendidikan Islam itu sendiri. Nah, cuman kaum muslimin yang telah berpaling dari mempelajari buah dan hasil tangan para ulama Islam tersebut. Nah, sekarang ada orang-orang dari para mahasiswa ya yang tadi mencoba untuk menggali dengan bimbingan dari para dosen-dosen mereka, para ulama ahli ilmi, untuk menggali kembali. Nah, itu mendekatkan kepada kita apa yang jauh, ya. Apa yang sulit untuk disantap menjadi mudah. Apa yang kelihatan masih keras menjadi renyah gitu. Ya, maka jangan lewatkan apa yang datang dari kemudahan tersebut. Ini itu membantu kita insyaallah taala. Adapun yang terakhir tentang masalah doa, maka tentu saja kita mengetahui bahwa setiap hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah. Dan Allah telah menjamin akan memenuhi hajat hamba itu ya, apapun yang mereka minta ya. Maka itu juga perkara yang jelas. Dan Allah mengetahui ya apa yang diminta oleh seorang hamba, meskipun ia datangkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, wa ikhtilafu alsinatum walwanukum ya, perbedaan warna dan perbedaan bahasa bukan kendala untuk seseorang menegakkan kewajibannya kepada Allah, menghambakan diri. Dan perkara yang paling agung seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan doa. Perkara yang paling utama, paling agung seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan doa. Kata Rasulullah, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Ya. Allah mengingatkan gimana? Ya akhwat. Akhwatnya hadir ini. Ya. Ya, apa dalilnya bahwa doa adalah ibadah? Apa dalil dalam kitab Usulus Tsalatsah anna ad-du'a huwa al-ibadah? May yadhkuruna? Siapa bisa ingatkan? Ud'uni astajib lakum walarul ladina yulhiduna apa? Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Doakan dijabah. Beri Allah ingatkan, innal ladina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna an ibadati, yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Artinya apa? Menyombongkan diri dari berdoa dan meminta kepadaku. Apa yang terjadi? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk dalam surga dalam keadaan hina, dalilin. Dalam keadaan hina. Ya. Maka menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Inti ibadah. Pokoknya ibadah. Yang terutama dari ibadah adalah doa. Doa, ya. Maka Allah mencintai hambanya untuk berdoa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Maka kalau begitu, maka sesungguhnya dalam doa manusia meminta dengan apa yang mampu ia lakukan dari doa tersebut. Ya. Dengan bahasa apapun sekalipun. Ya. Segitu asal. Ya. Adapun apa yang datang dari Rasulullah dari doa-doa, maka tidaklah kita pungkiri dan haruslah kita yakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah tadi adalah bentuk tuntunan doa yang terbaik. Karena Nabi SAW diberikan oleh Allah jawami al-kalim, kalimat yang ringkas dengan makna yang luas yang mendukung makna dengan sempurna. Ya, karena itu para ulama juga menyebutkan tentang adanya jawami ad-du'a, meskipun lafal hadisnya lemah. Jawami ad-du'a itu doa-doa yang dia ringkas tapi mencakup semua kebaikan. Contoh misalnya apa? Doa sapu jagat katanya kan? Apa itu? Hadis Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang ringkas tapi luas maknanya ya. Juga doa meminta empat perkara atau berlindung dari empat perkara. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa Allahumma inni as'aluka a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a la yustajabu lahu. Kemudian doa Nabi dari hadis Aisyah, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajili wa ajili. Ya, itu semua adalah bentuk doa-doa yang jami', doa-doa yang mengumpulkan semua kebaikan. Nah, tentu saja kalau kita kembali ke doa tersebut, itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Cuman untuk punya yang jelas kita fahami maknanya, ya. Itu yang terbaik. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh kita berdoa dengan doa yang lainnya. Ya kan? Maka terkadang kita butuh untuk menyebutkan secara khusus hajat yang kita inginkan. Ya? Dan manusia memiliki hajat yang berbeda sesuai dengan keadaan mereka. Allah Maha mengetahui apa yang kita minta meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ya, maka tidak mesti kita kembali kepada apa yang datang dari tuntunan Rasul dalam doa. Tetapi jika apa yang kita inginkan telah terwakili disebutkan dalam salah satu doa Rasulullah SAW, maka mendatangkan doa Rasulullah lebih utama. Ya, lebih utama. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, saya kira jelas ini ya. Jadi kalau begitu, ini bukan berarti perkara yang seseorang lebih mendahulukan keinginan pribadinya. Ya, tidak. Karena memang perkara yang diberikan keluasan, perkara yang telah diberikan kemudahan di dalamnya. Seperti contohnya dalam beberapa hadis disebutkan untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Seperti hadis Abdullah bin Abbas, buat Muslim. Ya, kata Rasulullah, ala inni nuhitu an qira'atil Qur'an rakin aw sajida. Aku dilarang dari membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud, kata Nabi. Ya. Wa amma fi ar-ruku' fa'dhum fihi ar-rabb. Adapun ketika rukuk, kata Rasulullah, agungkanlah Rabb. Subhana rabbiyal 'adzim fa'dhum fihi ar-rabb. Wa amma fi as-sujud, adapun ketika sujud, kata Nabi. Ya. Fas'alu min fakthir min mas'alah. Perbanyaklah meminta. Faqamin an yustajaba lakum, maka hampir dikabulkan oleh Allah. Ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tentang tahiyat akhir atau tahiyat, kata Rasulullah, "Tsumma liyakhtar min al-mas'alati ma syaa." Kemudian hendaklah dia memilih dari permintaan apa yang dia kehendaki. Maka diberikan keluasan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Sekian jelas ya? Baik. Ini contoh yang ditanyakan sangat bagus sekali bagi kita untuk menempatkan diri kita pada tempat yang sebenarnya, tempat yang sesungguhnya. Saya kira itu yang bisa kami jawab. Jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah dari diri kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul-Nya sendiri. Saya kira demikian. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Dari akhwat juga tidak ada ya? Ya. Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan kafarah majlis. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.